Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita al-hayah, kehidupan yang itu merupakan fursah, kesempatan bagi kita semuanya untuk menambah dan terus menambah amalan soleh. Sebelum datang waktu yang masing-masing kita sudah tidak bisa lagi beramal dan melakukan kebaikan, mumpung masih diberikan oleh Allah kehidupan yang itu merupakan kesempatan, maka kita bisa merasakan, menikmati sekian banyak dari keutamaan dan nikmat dari Allah. Sebelum datang ajal kematian yang seseorang itu akan terputus dari merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Hal inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wasiatkan dan beliau nasihatkan kepada umatnya untuk selalu dan memperbanyak mengingat perkara yang akan memutuskan kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dari sahabah Amirul Mukminin Farruq hadhil ummah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Qalu wa ma hadimul ladzat ya Rasulullah? Qala al-maut. Perbanyaklah oleh kalian untuk selalu mengingat perkara yang akan memutuskan kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan. Perbanyaklah kalian untuk mengingat perkara yang apabila perkara tersebut datang kepada seseorang, niscaya dia tidak akan bisa lagi merasakan kelezatan dunia. Para sahabat pun bertanya, apa itu yang memutus kelezatan wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu al-maut, yaitu kematian, yang apabila datang tidak akan bisa kemudian untuk ditunda meskipun sesaat. Semua sesuai dengan apa yang telah Allah atur. Kapan datangnya, bagaimana datangnya, dan di mana maut tersebut datang, semua akan berjalan seperti persis dengan apa yang Allah telah gariskan. Nah, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, usia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang berkaitan dengan al-hayah, kehidupan, sebagaimana yang telah kita jelaskan, merupakan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita agar kemudian manusia mereka memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka tidak akan menjadi orang yang di kemudian hari akan menyesal dengan memohon dan mengemis kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali dihidupkan pada kehidupan dunia. Mereka menyesal dan akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Ya Allah, jikalah engkau menunda sebentar saja dari kematian tersebut, niscaya aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh, memohon kepada Allah dengan penuh penyesalan karena telah menelantarkan kesempatan yang diberikan oleh Allah dari kehidupan, sehingga dengan penuh penyesalan dia memohon kepada Allah untuk ditunda dari kematian sesaat agar dia bisa bertaubat dan kembali bersedekah, beramal soleh, dan menjadi hamba yang baik. Akan tetapi dengan hikmah yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Apabila ajal telah tiba, maka manusia telah selesai, telah tertutup kesempatan tersebut, sehingga dia tidak akan bisa lagi kemudian dihidupkan, tidak akan mungkin lagi dikembalikan ke dalam dunia. Meskipun kalau seandainya dia dikembalikan ke kehidupan dunia lagi, maka niscaya dia pun akan kembali seperti sebelumnya. Padahal ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbagai macam peringatan-peringatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan agar mereka sadar dan agar mereka terbangun dari tidurnya yang melalaikan, agar mereka sadar dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki kesempatan kehidupan dia. Dengan berbagai macam peringatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka ujian, cobaan, bencana, agar mereka sadar dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada dia dengan rasa sakit, yang dengan sebab sakit tersebut diharapkan agar kemudian dia sadar dan terbangun dari tidur yang dia melalaikan. Terkadang pula Allah subhanahu wa ta'ala peringatkan dan menyadarkan mereka dengan tubuhnya yang semakin hari semakin melemah, terkadang pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada dia dengan peringatan yang ada pada tubuhnya, namun sayangnya dia tidak menyadari kalau itu semua merupakan peringatan bahwasannya dia telah diingatkan oleh Allah dengan kematian. Seperti rambut yang putih yang ada di kepala kita, uban, merupakan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala agar kemudian seseorang itu sadar bahwasanya dirinya semakin hari semakin berusia tua, semakin hari semakin dia berjalan menuju kematian, dan semakin hari umurnya semakin berkurang. Dengan uban tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Fatir ayat yang ke-37, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bukankah kami telah memanjangkan umur-umur kalian untuk dapat berfikir dan mengingat bertaubat kepada Allah, padahal telah datang kepada kalian an-nadzir, sesuatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka menyebutkan bahwasanya di antara makna nadzir, peringatan yang dimaksud di dalam ayat ini, yang dimaksud dengan an-nadzir adalah uban, yaitu rambut yang putih yang awal mulanya berwarna hitam lalu kemudian berubah menjadi putih, dengan bahasa kita yaitu uban, itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kalian agar kalian sadar dan berpikir tentang kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, padahal peringatan tersebut telah Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada manusia. Sebagian para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan an-nadzir yaitu usia yang tua. Sebagian menyebutkan penafsiran ayat ini yaitu tatkala manusia berusia 40 tahun. Ketika sudah melewati 40 tahun, maka ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia berpikir bahwasannya ketika dia telah berusia melebihi 40 tahun, ini merupakan usia-usia yang seseorang sangat cepat mendekati kematian. Sebagian para ulama menyebutkan usia 60 tahun dan yang lainnya dari penjelasan para ulama, maka kita harus sadar dan berpikir kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan saat ini kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukan justru kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, kita menghabiskannya untuk bersenang-senang duniawi, untuk berfoya-foya, untuk berhura-hura, atau sampai pada tingkatan menghabiskan kesempatan tersebut dalam perkara-perkara kemaksiatan, meminum khamar, mabuk-mabukan, berkhalwat antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, berikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, menghambur-hamburkan harta pada perkara yang sia-sia. Bukan seperti ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mesti sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia dan tidak terkecuali adalah kaum muslimin, kaum muslimat, pergantian tahun merupakan perkara yang mereka jadikan itu waktu untuk bersenang-senang. Pergantian tahun lalu kemudian dimaknakan bagi mereka untuk dikatakan umur panjang. Maka demi Allah, ini merupakan sesuatu yang sangat keliru dan salah di dalam memahami. sebagaimana yang kita utarakan tadi bahwasannya dengan bergantinya tahun, hari demi hari kita lewati, maka secara hakikatnya sesungguhnya kita telah berjalan menuju mendekati dengan kematian. Ketika seorang hamba digariskan oleh Allah untuk berusia 60 tahun, tahun demi tahun dia lewati sampai dia berusia 30 tahun. Berganti tahun dia berusia 31 tahun. Maka bagaimana mungkin kemudian dikatakan dia umurnya panjang? Salah. Tahun berganti tahun dan seterusnya ini menunjukkan secara hakiki bahwasannya sebenarnya dia semakin hari dengan bergantinya tahun tersebut, dia semakin tersisa sedikit usia dia. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika kepala kita sudah dipenuhi dengan rambut putih, yang itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sadar dan kemudian mengingat kembali akan kematian. Yang tubuh kita semakin hari semakin lemah, yang dahulunya kita kuat berjalan dengan menempuh jarak yang jauh, sekarang sudah mulai lemah. Lutut sudah mulai sakit, punggung sudah mulai sakit, mata penglihatan sudah mulai rabun, ingatan sudah seringkali lupa. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita mengingat bahwasanya kita telah mendekati dengan ajal. Sehingga manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terkadang kita melihat sebagian kaum muslimin, kaum muslimat, orang yang sudah tua, yang seharusnya mengisi waktu hari demi hari akhir-akhir usianya dengan kebaikan, dengan harapan mati atau meninggal, menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Ternyata sudah tua masih mabuk-mabukan. Sudah tua masih juga bermain dengan wanita. Padahal usia sudah tua yang semestinya dimanfaatkan untuk memperbanyak amalan soleh, kok justru dia menghabiskan sisa usianya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ingatkan ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita kemudian menjadi orang-orang yang menyesal pada saat ajal telah tiba. Seperti penyesalan orang-orang kafir, seperti penyesalan orang-orang fasik yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian banyak dalam Al-Qur'an. Mereka menyesal dan memohon, mengemis kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah kami ke dalam kehidupan dunia, la'alli a'mal salihan fima tarat, niscaya aku akan beramal soleh, melakukan kebaikan yang dahulu telah aku tinggalkan. Menyesal setelah meninggal dunia dan berharap untuk dikembalikan kepada kehidupan dunia lagi untuk menjadi orang yang baik. Namun sayangnya Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak mungkin. Itu merupakan ucapan kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang seperti itu. Meskipun mereka pun akan dikembalikan, meskipun kalau seandainya mereka dikembalikan lagi pada kehidupan dunia, maka niscaya dia pun akan kembali seperti dahulu bermaksiat kepada Allah. Padahal di belakang mereka itu ada alam barzakh, alam kubur, sampai mereka kemudian nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat telah tiba hari kiamat. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mungkin lebih ditekankan lagi bagi mereka yang berusia masih muda, yang memiliki tubuh yang kuat, memiliki kesemangatan yang kuat, memiliki ingatan yang kuat, maka tentunya mereka hendaklah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebelum tiba usia tua yang akan menghampiri mereka, sehingga menjadi tubuhnya lemah, ingatannya sudah mulai berkurang, sehingga dia tidak bisa lagi beribadah seperti pada saat dia masih muda. Dia tidak mampu lagi belajar seperti dia pada saat masih muda. Maka manfaatkan usia muda tersebut. Sampai-sampai ada seorang syair yang mengatakan, laula syababu ya'udu yauman sa'ukhbirahu bima fa'alul masyib. Duhai, kalau seandainya masa muda itu bisa kembali satu hari saja, yakni kalau seandainya orang yang tua itu bisa kembali muda meskipun hanya sehari, niscaya orang-orang yang tua tadi akan mengabarkan kepada orang-orang yang anak-anak yang masih muda tentang apa yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua yang mulai semuanya dengan melemah, melemah, dan melemah, sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas beribadah seperti anak muda. Maka orang tua pun berharap bagaimana bisa menjadi muda lagi, kuat lagi. Sehingga anda yang masih kuat, anda yang masih muda, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kekuatan fisik, pikiran, semangat kita dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kalian di dunia ini seolah-olah engkau itu adalah orang asing, atau seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Orang yang asing yang tinggal di kampung orang karena ada kebutuhan, maka sesungguhnya dia akan segera untuk menyelesaikan urusan hajat dia, dan nantinya pun dia akan kembali ke kampungnya sendiri. Orang yang melakukan perjalanan yang mungkin dia berteduh di bawah pohon, dia tidak akan mungkin selamanya berteduh di bawah pohon tersebut. Pasti dia akan kemudian meninggalkan pohon tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju kampungnya. Seperti itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kampung kita adalah akhirah. Kampung kita adalah kehidupan akhirah, dan sekarang kita ini menuju, sedang berjalan menuju kampung asal kita, yaitu akhirah. Adapun dunia ini merupakan tempat kita bersinggah. Adapun dunia ini merupakan tempat untuk kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita untuk akhirat. Sehingga jangan kita jadikan kehidupan dunia itu seperti kampung asal kita. Jangan. Jangan pula jadikan dunia ini yang merupakan ibaratnya seperti pohon yang kita bernaung di bawahnya itu, kemudian kita tidak meninggalkannya. Jangan. Kita ini sedang menuju kampung asal kita, yaitu akhirat. Pesan yang singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam namun memiliki makna yang luas, yaitu manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal tersebut ditafsirkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masaa, wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Rawahul Bukhari. Ibnu Umar kemudian menasihatkan sebagai bentuk penafsiran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan tadi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, apabila engkau berada di sore hari, maka jangan menunda-nunda kesempatan. Jangan dia menunda-nunda sampai pagi hari. Atau sebaliknya, apabila anda sedang di pagi hari, jangan menunda untuk melakukan kebaikan sampai datang sore hari. Manfaatkan kesehatanmu sebelum datang sakitmu, dan manfaatkan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Manfaatkan dengan segera dan sebaik-baiknya. Sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, juga pernah memberikan nasihat kepada manusia dan terkhusus kepada kaum muslimin. Beliau mengatakan radhiyallahu an, "Inna dunya qadir tahala mudbira, wa innal akhirah qadir tahala muqbila. Walikulli minhuma banun, fakunu min abna'il akhirah, wa la takunu min abna'id dunya. Fa innal yawma 'amalun wa la hisab, wa ghadan hisabun wa la 'amal." Beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sesungguhnya dunia ini hari demi hari berjalan meninggalkan kita manusia. Dan sesungguhnya akhirat, kehidupan akhirat hari demi hari itu mendekati kita. Hari demi hari mendekati kita. Walikullin minhuma banun. Dan masing-masing dari dunia dan akhirat ini memiliki anak-anak, yaitu pengikut-pengikut. Ada pengikut dunia, ada pengikut akhirat. Maka jadilah kalian sebagai pengikut-pengikut akhirat, dan jangan kalian menjadi pengikut-pengikut dunia. Jangan kita terperdaya, jangan kita terpancing, jangan kita tertipu, jangan kemudian kita menoleh kepada mereka yang menjadi pengikut-pengikut dunia. Jadikan diri kita itu di antara pengikut-pengikut akhirah. Mengapa demikian? Disebabkan karena, kata beliau, fa innal yauma amalun wala hisab. Pada hari ini, yaitu pada kehidupan dunia, yang ada adalah beramal, beramal dan beramal. Belum ada hisab, belum ada penghitungan amal. Dunia ini hanyalah untuk mengumpulkan saja, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Bekal-bekal ketakwaan, kumpulkan sebanyak-banyaknya, belum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadan, namun nanti di hari kiamat, pada kehidupan akhirat, yang ada itu hanyalah hitungan. Yang ada hanyalah hitungan, menghitung amal. Yang banyak alhamdulillah banyak, namun yang kurang Anda sudah tidak bisa lagi menambah amal soleh. Sudah ditutup kesempatannya. Kesempatan untuk beramal sudah lewat pada saat kalian, pada saat kita dalam kehidupan dunia. Namun tatkala kehidupan dunia itu sudah berjalan memisahkan kita, atau mungkin sudah dihancurkan oleh Allah dengan datangnya hari kiamat, maka kesempatan untuk beramal sudah tertutup. Kita tidak bisa lagi. Maka kita harus memikirkan, kita harus sadar bahwasannya ketika kita pada kehidupan dunia ini untuk beramal, maka beramal sebisa mungkin, sekuat mungkin kita lakukan apapun itu, dari amalan-amalan soleh yang sifatnya pribadi atau amalan-amalan soleh yang sifatnya mujtama, berdakwah, mengajarkan ilmu, mengajarkan murid-murid, kita lakukan, kita amalkan bagaimanapun keadaan kita. Berusaha untuk memperbanyak, mengingat ini merupakan kesempatan, hanya ini saja. Kalau kita kemudian lewatkan dan kita tidak tahu, ternyata mungkin Allah memanggil kita, ajal menjemput kita, maka terputus secara otomatis. Sudah berhenti, tidak bisa lagi kita menambah. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kalau seandainya kita menoleh bentuk praktek ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memanfaatkan, mengisi, memanfaatkan kesempatan kehidupan dunia ini. Hadis yang masyhur yang mungkin sudah sering kita mendengarkan atau mungkin di antara kita sudah menghafal, dari ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail hatta tatafattar qadamah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat malam sampai kakinya itu bengkak, sampai kakinya itu terpecah-pecah, meletek bahasa Jawanya. Pemandangan itu menjadikan Aisyah radhiyallahu taala anha merasa kasihan terhadap Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, lima sana'ta hadza, alaysa qad ghafara Allahu laka min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti ini? Kenapa anda sholat begitu lamanya sampai kaki anda itu bengkak? Padahal anda ini kan sudah diampuni dosa-dosa anda yang telah lalu dan yang akan datang. Sudah diampuni oleh Allah. Lalu kenapa anda melakukan ibadah seperti itu? Pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha karena merasa kasihan terhadap Rasulullah, seorang suami yang sangat beliau cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Awala akuna 'abdan syakura?" Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Orang yang terbaik, orang yang telah mendapatkan jaminan syurga, orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang, mendapatkan rekomendasi kebaikan dari Allah sebagai nabi, sebagai rasul, manusia yang terbaik di muka bumi ini. Masih seperti itu ibadahnya. Sebagai bentuk hamba yang syukur yang memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Lantas apa yang kemudian menghalangi kita untuk memperbanyak amal? Lantas apa yang menghalangi kita untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk diisi dengan perbuatan baik? Bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk berhura-hura, atau mungkin kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita merupakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mari kita mengisi, menghabiskan, memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan ibadah, beramal soleh, menghadiri majelis ilmu, membaca artikel-artikel ilmu, mengajarkan ilmu, mendidik anak didik kita, semangat di dalam menyampaikan, mendidik anak-anak kita, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, kita tidak ingin menjadi hamba-hamba yang di kemudian hari akan menyesal karena telah terluputkan dari kesempatan yang kemudian dia tidak memanfaatkannya. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim yakin dan percaya di sana ada alam kubur. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya di sana ada alam barzakh. Dan kita pula yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya di alam kubur itu ada kenikmatan dan ada pula siksaan. Dan kita yakin bahwasannya di alam kubur manusia itu hanya terbagi menjadi dua, Yang pertama adalah manusia yang akan mendapatkan kenikmatan alam kubur, dan yang kedua adalah manusia yang akan merasakan siksaan kubur sebelum dia merasakan siksaan neraka jahanam. Dan demi Allah, kita pun yakin bahwasannya harta yang kita hambur-hamburkan, harta yang kita kumpulkan, harta yang kita timbun sebanyak-banyaknya, yang tidak disalurkan dalam perkara yang baik, harta yang kita kumpul-kumpulkan tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menjamin kesenangan untuk kita pada alam barzakh. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang dapat menjamin kita mendapatkan kenikmatan surga setelah Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain terkecuali amalan-amalan soleh yang dahulu kita lakukan. Itu tok. Itu saja. Lantas bagaimana keadaannya kalau seandainya manusia pada kehidupan dunia dia meninggalkan amal soleh, atau justru dia mengisi kehidupannya untuk kemaksiatan demi kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, yang perkara-perkara yang dilarang dia lakukan. Di kemudian hari dia dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya, dia pun masuk ke liang kubur alam barzakh dengan membawa sedikit amal soleh yang tidak bisa dibandingkan dengan perbuatan jahat dia. Kira-kira siapa yang bisa memberikan manfaat untuk dia? Kira-kira siapa yang bisa mendatangkan kesenangan untuk dia dalam alam barzakh padahal dia tidak memiliki amalan soleh? Belum lagi ditambah bahwasanya dalam alam barzakh ada keadaan yang kedua, yaitu orang-orang yang mendapatkan siksaan alam kubur. Kalau dia tidak menjadi golongan yang pertama, maka dia menjadi golongan yang kedua. Kalau dia tidak menjadi golongan yang mendapatkan kenikmatan kubur, maka dia menjadi golongan yang kedua, yaitu orang yang merasakan siksaan kubur. Ketika dia dimasukkan ke liang lahat, ke alam kubur, manusia sudah mulai meninggalkan dia. Ketika dia ditimbun, diuruk dengan tanah, manusia mulai berjalan meninggalkan dia. Dia mendengarkan langkahan kaki keluarga kaum muslimin yang mengikuti dia, jenazah dia. Dia mendengarnya. Langkahan tersebut semakin jauh dan meninggalkan dia. Keadaan mulai sepi. Datang malaikat bertanya kepada dia dengan mengajukan yang disebut dengan fitnah kubur, yaitu pertanyaan sebagai kunci. Kalau dia lolos, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Kalau seandainya dia gagal, maka dia mendapatkan siksaan. Dia ditanya oleh malaikat, "Man rabbuk? Wa man nabiyyuk? Wa ma diinuk?" Dia akan ditanya di alam barzah, alam kuburnya, "Siapa Rabbmu? Siapa nabimu dan apa agamamu?" Kalau dia merupakan calon orang yang mendapatkan kenikmatan alam kubur, maka dia akan dengan mudah menjawab, "Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinil Islam." Mudah dia lolos mendapatkan kenikmatan. Namun kalau seandainya dia gagal, tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka malaikat pun kemudian memukul dengan alat seperti palu yang kemudian menghancurkan seluruh tubuhnya. Dia berteriak sekeras-kerasnya dan teriakan tersebut didengar oleh para hewan. Kalau seandainya manusia mendengarkan teriakan orang yang dihukum dalam alam kubur tadi, niscaya manusia akan pingsan. Saking keras dan saking sakitnya. Kemudian tubuhnya disatukan lagi dan ditanya lagi, siapa Rabbu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Dia hanya bisa menjawab, ha, la adri. Sami'tun nasa yaqulu faqultu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Dipukul lagi. Hancur tubuhnya, dia berteriak. Kalau seandainya teriakan ini didengar oleh manusia, niscaya manusia akan pingsan. Terus hal tersebut dirasakan, terus dirasa siksaan demi siksaan. Akan dia rasakan. Dan yang terpenting, ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang bisa menjadikan kita mudah dalam menjawab pertanyaan di alam kubur itu bukan dengan cara menghafal, dihafalkan semutkin-mutkinnya, sehafal-hafalnya, bukan. Meskipun Anda hafal, kalau seandainya amalan soleh Anda sedikit dan tidak sesuai dengan, sebanding dengan perbuatan jahat kemaksiatan Anda, Anda tidak akan mampu bisa menjawab meskipun Anda mungkin dulu pada kehidupan dunia Anda menghafal. Namun sebaliknya, orang yang baik, orang yang menjadi calon mendapatkan kenikmatan alam kubur dengan amalan soleh yang sudah banyak dia kumpulkan, maka dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dia akan dimudahkan untuk menjawab. Demikianlah ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah yang semestinya harus kita perhatikan. Sekali lagi, pergantian tahun bukan untuk kemudian kita berhura-hura. Tidak, pergantian tahun tersebut kemudian kita berpesta pora, bersenang-senang, bukan. Justru jadikan pergantian tahun tersebut sebagai peringatan kepada kita bahwasannya ternyata kita sudah mulai berusia tua. Ternyata kita sudah setahun mendekati ajal kita lagi. Semakin hari semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Agar kemudian kita sadar, mengingat, dan kemudian sujud kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memanfaatkan kehidupan yang tersisa ini untuk sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini beberapa kalimat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amalan soleh, dan mudah-mudahan menjadi mau'idhah, nasihat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan dengan harapan yang sangat kita berharap kepada Allah agar Allah menjadikan kita sebagai hamba yang baik, hamba yang soleh, hamba yang semangat di dalam melakukan kebaikan, dan dibimbing serta diarahkan oleh Allah dalam perkara-perkara yang mendatangkan ridhonya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.